Kau anggap diriku mengkhianatimu sebelum melihat bukti tuduhanmu. Pantaskah kau pergi tanpa seizinku, lalu kau kembali ke orang tua? Mengapa pungkiri atau kau tak sudi? Mengapa kau lari apa yang kau cari? Untuk apa lagi kita I'm not afraid.